شائخ ونداء الأبوين باسمهما. Masih kita membahas terkait perkara-perkara yang membuat sempit rezeki dan luas rezeki, yang menyebabkan orang menjadi kaya dan menyebabkan orang menjadi miskin. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah watarkul kumamati fil bait, dan meninggalkan sampah tidak dibuang di rumah. Mungkin kalau kita ilmiahkan, ketika sampah itu berada di rumah, maka tatkala ada seorang tamu atau ada seorang relasi atau klien yang datang ke rumah itu dalam keadaan rumah itu kotor misalnya, maka pasti orang itu akan merasa enggan untuk bermuamalah atau bertransaksi dengannya, dikarenakan dia berpikir ini orang ngurusi dirinya saja nggak bisa, apa ngurusi orang lain, dia ngurusi rumahnya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurusi perusahaan. Dia mempunyai jiwa yang suka dengan kotor, apalagi kalau terkait dengan kami kelak. Nah, itu ilmiahnya itu seperti itu. Jadi ini semua yang disebutkan perkara-perkara yang kemarin itu adalah terkait dengan bagaimana perasaan orang. Walaupun di situ secara maknawiyah itu banyak hal yang terkandung, karena sebagaimana saya jelaskan pada awal bab bahwasanya sesuatu perkara yang terkait dengan maknawi di dunia ini itu lebih banyak daripada sesuatu perkara yang terkait dengan hissi. Artinya misteri yang terkait dengan hal-hal yang maknawi itu lebih banyak daripada misteri yang terkait dengan hal-hal yang hissi. Jadi jangan sampai kita katakan loh apa hubungannya, nggak relevan, nggak logis dan sebagainya. Tidak, sesuatu yang nggak logis itu lebih banyak. Jangan berbicara masalah logis atau nggak logis. Di dunia itu sesuatu yang nggak logis itu lebih banyak daripada yang logis. Bahkan kalau kita pikir-pikir, kita renungkan dan kita buat penelitian, setiap orang yang kaya-kaya raya itu semuanya, kebanyakan mereka itu menjadi orang kaya tanpa dinalar sebelumnya, tanpa dijangkau sebelumnya, tanpa direncanakan sebelumnya. Ini sesuatu misteri. Memang Allah berkehendak terkait dengan rezeki, terkait dengan jodoh, terkait dengan ajal, itu ada sesuatu yang misteri. Nah, oleh karena itu, maka di dalam hal ini pun juga sama seperti itu. Jadi jangan sampai kita katakan, apa maksudnya ulama ini, masa tidak membuang sampah dari rumah itu bisa menyebabkan orang itu fakir, miskin. Jadi itu diantara sebab, bukan menakut-nakuti, tidak, kalau menakut-nakuti tidak akan diletakkan dalam kitab ini. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kalian sebagai seorang thalibul ilim, jangan biasakan ada sampah di kamar. Jadi harus bersih terus. Jadi ingat kita kepada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki rahmatullah abrar. Beliau kalau melihat, jangankan tumpukan sampah, satu butir saja di atas karpet yang bersih, kemudian ada satu butir saja, itu muridnya ada di situ pasti marah. Dimanapun beliau berada harus ada tisu. Untuk apa? Untuk menghilangkan atau membuang kotoran itu. Jadi harus kelihatan bersih. Nah, kenapa? Kebersihan itu membuat orang itu jadi pikiran itu cerah, pikiran itu fresh, pikiran itu jadi cemerlang. Nah, gitu. Tapi kalau seumpama tempat yang kotor, kalau seorang pengarang itu misalnya dia duduk di tempat yang kotor, nggak bakal datang inspirasinya, itu jadi buntu akhirnya. Nah, sama rezeki juga seperti itu. Gitu. Oleh karena itu, jadi lemari harus bersih, tempat tidur harus bersih, kamar tidur juga harus bersih. Ruangan yang kita tinggali juga harus bersih. Nah, itulah maksudnya an-nadhafatu minal iman. Jadi kalau sudah suka bersih, maka pasti kita akan menjadi seorang yang disukai. Bukan hanya manusia yang menyukai kita, tapi makhluk rohani. Ditambah lagi rezeki pun juga senang kepada kita, gitu loh. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi hendaknya jangan biarkan ada sampah di dalam rumah, tapi buang di tempat sampah atau keluarkan dengan cara disapu ataupun dipungut. Kemudian wal masyi quddamal masyayikh, berjalan di depan guru, itu juga termasuk perkara-perkara yang sangat tidak terpuji. Jadi hendaknya biarkan guru di depan kita, kita di belakangnya. Sebagian ulama merinci, kalau di malam hari kita di depannya masyayikh, dengan pertimbangan kalau terjadi sesuatu dia duluan yang dapat, bukan guru. Tapi kalau di siang hari kita di belakang masyayikh. Masyayikh itu adalah guru-guru kita. Nah, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, sama saja kita di belakang guru. Enggak boleh kita itu berada di depan guru. Berjalan bersanding saja itu enggak. Tapi kita sama seperti imam dan makmum. Jadi makmumnya ada di belakang, imamnya berada di depan. Nah, kalau semua kita mendahului guru, itu termasuk yang menyebabkan sesuatu yang akan mencegah rezeki kita datang. Kaitannya apa? Kaitannya jelas. Karena itu bisa dikategorikan sebagai seorang yang melakukan sebuah perkara yang kurang ajar kepada gurunya, berarti termasuk yang durhaka kepada guru. Durhaka kepada guru itu termasuk yang akan didahulukan azabnya di dunia sebelum di akhirat nanti. Nah, jadi sehingga apa? Sesuatu yang paling mengazab kita di dunia ini, selain daripada perkara-perkara yang kita takutkan, itu yang paling kita takutkan itu adalah kemiskinan. Yang paling kita takutkan itu adalah kemiskinan. Jadi logikanya itu seperti itu. Jadi biar kita paham apa sih maksudnya ulama meletakkan hal yang semacam ini di sini, gitu. Jadi kalau kita sudah terhitung sebagai seorang yang berkategorikan durhaka kepada guru, kita tidak akan senang hidupnya. Makanya hati-hati betul ya. Jangan pernah sampai minta izin berhenti di tengah jalan, enggak di maulid atau di kubro, itu berbahaya. Jangan sampai kita termasuk yang dikeluarkan dari pesantren. Kenapa? Kalau sudah kita tidak dapat ridha guru atau dikeluarkan pesantren, kalau sudah dikeluarkan dari pesantren berarti predikatnya dia itu sebagai anak durhaka. Nah, kalau sudah seperti itu, susah mau hidup senang itu susah. Mau hidup jadi orang kaya itu susah. Mau hidup mau dapat kebahagiaan itu susah. Kenapa? Termasuk di antara dosa-dosa yang Allah dahulukan azabnya di dunia sebelum di akhirat itu adalah di antaranya durhaka sama orang tua atau guru. Kemudian mengganggu orang wali. Nah, itu termasuk yang akan diazab langsung di dunia sebelum di akhirat, dan termasuk juga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian wanidaul abawain bismihima. Ini juga termasuk alasannya sama seperti sebelumnya. Manggil ayahnya dengan namanya. Namanya ayahnya itu Muhammad, panggil Mat-Mat. Nah, gitu. Abahnya dipanggil seperti itu. Nah, itu juga termasuk. Di dunia langsung dibalas sama Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Islam ini mengajarkan kesantunan, mengajarkan keramahan, mengajarkan kelemah lembutan. Itu Islam. Semuanya kalau kita lihat itu semuanya seperti itu. Nah, termasuk kepada yang paling berhak untuk mendapatkan kelembutan kita, kesopanan kita, itu adalah orang tua kita, guru kita. Itu yang paling utama. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan seorang manusia itu adalah orang tua. Di atas yang lainnya. Terutamanya bagi seorang yang laki-laki. Jadi laki-laki itu setelah haknya Allah dan Rasulnya itu orang tua nomor 3. Nomor 4 orang tua lagi. Nomor 5 orang tua, sampai 31 baru keluarga. Tapi sebaliknya, kalau seorang istri, seorang perempuan, hak yang paling utama adalah Allah, lalu kedua Rasulullah, ketiga suami, keempat suami, ke-30 suami, 31 baru orang tua. Nah, jadi beda antara status dua insan, yang laki maupun yang perempuan ini. Nah, jadi maka dari itu, hati-hati memanggil nama kedua orang tua dengan namanya. Lalu memanggilnya apa? Ya terserah. Silahkan kita panggil dengan sebutan yang diberikan dan disematkan oleh orang tua kita dulu. Karena yang memberikan nama panggilan orang tua kan orang tua juga. Misalnya Abi, Abah, Walid, Pak E, dan sebagainya. Ya serah mau dikasih nama apa saja. My dad, my mom, tidak ada masalah. Jadi mau niru orang kota, mau niru orang desa. Niru orang desa Pak E, Mak E misalnya. Ibu, bapak misalnya. Ya tidak ada masalah, yang penting jangan panggil namanya. Karena manggil namanya itu berarti dia itu tidak sama, tidak lain atau tidak beda dengan orang lain. Sehingga tidak ada penghormatan sama seperti orang lain. Nah, disinilah akan dirasa oleh orang tua itu sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Dan itu akan menyebabkan azab Allah berupa kemiskinan. Auzubillah. Kemudian, wal khalal bi kulli khashabah. Jadi menyela-nyelai membersihkan gigi itu dengan sembarang kayu. Nah, itu juga termasuk yang menyebabkan kita akan menjadi seorang yang miskin. Nah, jadi tahlilul asnan dikuli khasabah. Jadi bukan sembarang khasabah, tapi khasabah tertentu. Bukan semua segala sesuatu dibuat untuk membersihkan gigi. Orang yang lihatnya gimana gitu. Kan gak pantas ngeliat orang ini gimana, siapa lagi depan orang, jangan gitu. Jadi kalau kita itu mau bersihkan gigi, hendaknya gigi kita ditutup begini. Apalagi bukan dengan tusuk gigi gitu. Misalnya pak dengan polpen gitu, gini. Nanti begitu selesai langsung hitam-hitam semuanya jelasnya. Nah, gak sadar dia gitu. Jadi yang semacam itu bisa menyebabkan orang miskin. Kenapa? Logiknya apa? Ilmiahnya itu apa? Begini, kita mau datang sama kamu, mau bermitraan, atau kalian adalah klien Ustadz misalnya. Begitu Ustadz ketemu sama dia, ngatunya dia lagi ambil daun, tangkai daun gini-giniin dia, misalnya di depan kita. Kita ngelihatnya gimana? Jijik nggak? Jijik. Ah, ini orang jijik banget. Akhirnya apa? Jadi kita enggan untuk bermuamalah sama dia, enggan. Nah, itu diantara ilmiahnya, walaupun di balik itu kita tidak tahu apa misteri yang terkandung di dalamnya. Wa ghasil yad bit-tin wat-turab, dan mencuci kedua tangan setelah makan dengan tanah liat atau dengan pasir. Itu juga termasuk yang menyebabkan kita miskin. Itu misalnya kalau seumpama ada air. Kalau tidak ada air, alternatif yang kedua itu adalah seperti itu memang. Jadi dulu itu kan untuk menghilangkan gaji yang kita makan itu mereka itu pakai tanah biasanya, pakai debu, pakai pasir, sehingga hilang itu. Nah, kalau enggak hilang, karena dulu enggak sabun, enggak ada cairan-cairan yang bisa menghilangkan dengan instan gitu. Nah, sehingga mereka menggunakan debu ataupun pasir. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada air, banyak air di tempat kita, kemudian juga banyak cairan-cairan atau sabun-sabun yang bisa menghilangkan lemak yang ada di tangan, maka kita hanya pakai gunakan itu, yang gunakan tanah. Kenapa gunakan tanah? Ya seperti tadi ilmiahnya, kalau semua kita mau transaksi sama seseorang, ternyata dia habis makan, begitu ngelihat kita dia langsung selesaikan makannya. Untuk mencuci tangannya dia langsung ambil pasir, terus mau selamat sama kita. Gimana kira-kira? Nah, kita kan jijik. Nah, dari segi itulah. Jadi semuanya itu kembali kepada nadhafatu minal iman. Kemudian, wal julus alal atabah. Duduk di depan pintu, baduk tuh. Jadi, atabah itu adalah di pintu, depan rumah itu. Itu atabah. Nah, itu juga termasuk yang menjauhkan orang miskin. Nah, kenapa? Apa diantara ilmiahnya? Ilmiahnya itu adalah ini orang nggak ada kerjaan apa? Kalau sampai di depan rumah gitu. Biasanya kalau depan rumah itu kan depannya rumah apa? Jalan, jalanan. Jadi orang kebanyakan yang duduk di depan rumah atau di baduk-baduk itu kebanyakan orang nganggur. Orang nganggur. Kebanyakan, kita bicara umum ya. Kemudian yang kedua, orang yang jalan itu kan kalau dilihat kan tidak enak dilihatnya. Nah, sehingga, dan yang jalan itu bukan hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan dan sebagainya. Kalau dia itu melakukan semacam itu sangat tidak pantas. Bisa jadi dia itu memandang wajah perempuan yang bukan mahramnya ataupun yang enggak boleh dilihat dalam keadaan dosa itu kan. Nah, kalau dia itu terus-terusan dengan duduk di situ kan berarti kan terus-terusan itu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan orang itu menjadi sempit rezekinya, itu maksudnya. Kemudian wal ittika ala ahadi zaujil bab. Kita bersandar kepada salah satu pintu. Pintu itu kan ada dua. Daun pintu itu kan ada dua. Nah, kita buka satunya, kita sandar di situ. Sambil kita bercengkrama atau sambil kita ngeliat-ngeliat keluar pintu dan sebagainya. Itu termasuk yang menyebabkan kita murah, sempit rezeki. Gitu ya. Terus, watawaddu fil mabras. Kemudian mengambil air wudu. Fil mabras, mabras itu mustarah. Sekunder ba, mabras. Dan tempat yang digunakan untuk istirahat. Kenapa? Akan menyebabkan orang jadi terganggu dengan percikan airnya itu. Kemudian, wa khiyatatu asawbi ala badani. Menjahit selagi pakaian itu dipakai. Jadi sampai pakai langsung menjahit gitu. Memang enggak ada kerjaan lagi apa gitu. Nah, ini termasuk yang bisa menyebabkan orang itu berpikiran semacam itu. Ini orang gimana sih? Jadi sangat-sangat tidak etis misalnya. Masa sambil jalan sambil dia ini gitu. Nah, jadi lebih baik dibuka dulu, pakai pakaian yang lainnya. Baru kemudian kita jahit nah, gitu. Wa tadfifil wajh bitsaub. Ah, ini disebutkan oleh para fuqaha ini. Kalau kita habis wudu, biasanya kan wajah itu basah. Kadang-kadang ada orang yang jerawatan misalnya itu kalau enggak dikeringkan airnya itu gatel. Nah, terus untuk mengeringkannya enggak ada anduk. Akhirnya bajunya diginikan. Nah, itu bikin orang miskin. Jadi bersihkan dengan baju atau diambil begini untuk mengusap air yang ada di wajah, mengeringkan air yang ada di wajah itu juga termasuk menyebabkan rezeki. Nanti kan basah-basah, kotor. Lain lagi kalau dia itu baru datang dari jalanan. Jadi bukan warna air tapi warna debu akhirnya itu. Sehingga orang mau melakukan transaksi dengan orang yang semacam itu jadi enggan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Wa tarku baitil ankabut fil bait, membiarkan sawang-sawang. Nah, itu juga termasuk yang membuat orang itu jadi miskin. Nah, jadi mulai sekarang, nanti ini pulang dari kamar, dari tempat ini semuanya kamar tuh jangan ada sawang-sawangnya. Itulah maksud fa'mal walau bil usri kazzakati takhruj binuril ilmi min dulumati. Jadi kalau kita itu belajar mengetahui sesuatu langsung kita amalkan. Nah, jadi kalau seperti itu berarti kita sudah lepas, enggak ada zakat lagi. Tapi kalau kita tidak keluarkan, kita akan terikat dengan ilmu yang kita ketahui itu sampai kita mengamalkannya. Nah, jadi begitu nanti pulang, lihat kalau ada sawang-sawang di kamar semuanya dihilangkan. Karena itu juga dapat mencegah masuknya atau datangnya rezeki. Wattahawun bisalah. Begitu pula mengentengkan sholat. Ayo sholat. Di awal waktu, nanti kan masih panjang waktunya. Di tengah waktu, nanti kan masih ada waktunya. Nah, yang semacam ini, yang mengentengkan yang semacam ini, itu akan mencegah gampangnya masuknya rezeki kepadanya. Wa israrul khuruj minal masjid ba'da sholatil fajar. Habis sholat fajar, langsung dia keluar dari masjid. Nah, itu juga termasuk yang membuat rezeki kita jadi seret. Nah, jadi tunggu, duduk dulu, ikaf dulu. Baca wirid dulu sampai selesai, sampai datang waktu isyrak, sholat, baru kemudian dia pulang. Wal iftikar fi zahabi ila suq. Pagi-pagi banget, masih pagi buta dia berangkat sudah ke pasar. Ngapain? Nah, karena memang Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah bagi umatku di dalam waktu paginya. Tapi masalahnya, jangan terlalu pagi. Jadi artinya apa? Pagi itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita berzikir pada Allah. Tunggu sampai kita isyrak, baru kita berangkat. Jangan pagi-pagi buta kita berangkat itu. Kemudian wal ibtah fi ruju'i minhu. Begitu pula pulang dari pasar dalam keadaan sangat larut, terlambat. Nah, itu juga termasuk yang mencegah rezeki. Wasira'u kasiratil khubus minal fuqara su'al. Begitu pula membeli bekas atau barang-barang yang diminta oleh si peminta-peminta itu. Nah, dulu kan kalau ada minta-minta itu, kalau nggak dikasih uang, kasih jajan, kasih kue. Nah, kuenya itu yang diperoleh oleh mereka itu jangan dibeli. Itu bisa menyebabkan kita rezeki. Tercegah rezekinya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah bersumpah, wallahi ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan pada dirinya untuk minta-minta pada orang kecuali pasti Allah akan mengganjarnya dengan membukakan untuknya sebanyak 70 pintu kefakiran. Satu kali minta, 70 kesempatan fakir. Jadi jangan pernah minta. Berjanji pada diri kita, kita tidak pernah minta. Kepada orang tua, kepada suami, kepada siapapun tidak. Jadi usahakan seperti itu. Berapa banyak sahabat Nabi ketika datang kepada Nabi, dibaiat oleh Nabi SAW untuk tidak minta-minta sampai akhir hidupnya. Nah, jadi itu adalah suatu kemuliaan. Kalau orang tidak minta-minta berarti itulah orang kaya. Nggak butuhkan pada orang lain. Walaupun dia itu seadanya. Walaupun dia bukan orang kaya. Tapi termasuk orang kaya. Karena kaya yang dimasukkan di sini adalah kaya hati. Jadi hati-hati. Nah, sedangkan kalau kita beli barang-barang hasil pintaan itu, maka barang-barang itu sudah ada laknatnya itu. Barang-barang itu sudah ada apesnya itu yang dikatakan oleh Nabi SAW itu. Akan dibukakan 70 kefakiran. Jadi kaitannya itu setiap orang yang mendapatkan perkara-perkara yang mengapeskan, maka mendapatkannya itu dari mulai apa sampai ke apa, batasannya apa. Nah, jadi kalau sudah seorang itu termasuk yang diapeskan Allah Ta'ala, maka Allah memberikan keapesan itu pada badannya. Dan semua yang tergantung dan terkait dengan badannya. Dia minta-minta dapat uang. Uang yang diterima itu jadi sebab miskin. Pakaian yang dipakai jadi sebab miskin. Begitu pula roti yang didapatkan, barang yang didapatkan itu bisa menyebabkan miskin. Kalau kita beli, kita akan dapat imbasnya. Itu maksudnya. Nah, jadi jangan pernah kita minta-minta kepada orang lain. Dan jangan pernah kita memakan hasil pintaan, apalagi sampai membeli daripada hasil-hasil pintaan. Kemudian wa du'a'u syarr 'alal walad, mendoakan yang tidak baik kepada anak. Ini banyak terjadi. Jadi kalau seumpama di rumah itu atau kalian mendapat rezekinya kok seret, kita lihat, coba evaluasi diri, introspeksi diri, apakah kita itu suka mendoakan anak dengan yang tidak baik? Dasar anak enggak baik, dasar anak malas, dasar anak pokoknya doakan yang tidak. Nah, yang semacam ini bisa menyebabkan rezekinya terserat. Kenapa? Anak itu adalah investasi terbaik, anugerah yang paling besar daripada Allah Ta'ala, yang akan berguna bukan hanya di dalam hidupnya tapi sampai matinya, sampai dikuburnya gitu. Kok malah anugerah yang Allah berikan kemudian dikufuri dengan dikata-katai. Gitu. Oleh karenanya disebutkan oleh seorang bijak, kalau kau melihat seorang manusia kelakuannya tidak baik, benarkan. Tapi kalau kau melihat kepada manusia fisiknya tidak baik, hormatilah siapa yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Jadi jangan pernah kita itu merendahkan. Jangan pernah kita mengatakan kenapa sih ke orang ini begini, jangan. Beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, ketika suatu waktu dia berjalan, dia melihat seekor anjing bermata empat. Kudisan lagi. Sehingga apa? Di dalam hatinya, bukan diucapkan, dalam hatinya dia mengatakan, "Ya Allah, kasihan leh lu anjing, udah anjing gudisan lagi, ditambah lagi matanya 4. Karena lintasan yang tidak baik dalam hati itu, ditegur Allah Ta'ala, si anjing itu bisa bicara. Dia berkata, galia Nabi Allah, kalau seumpama pilihan itu di tanganku, aku memilih untuk menjadi seperti engkau. Tapi pilihan bukan di tanganku, Allah yang menciptakan. Dan aku hanya pasrah saja, apa yang Allah ciptakan pada aku, ya aku terima. Beginilah Allah menciptakan aku. Sehingga apa? Dia menyesal dan menangis karenanya 40 tahun lamanya. Nah, jadi hati-hati kalau kita melihat kepada seorang manusia yang cacat fisiknya, tidak baik bentuknya. Ingat, hormatilah siapa yang menciptakan. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah. Misalnya Ustaz bikin kopi, Ustaz suguhkan kepada kalian, kurang manis, kepahitan, ada asemnya, ada asinnya. Misalnya kamu, apakah kamu mau katakan, Ustaz gak enak ini? Mau katakan itu gak? Nah kenapa? Jabarkhah? Sama kepada Ustaz aja Jabarkhah itu bagi pada Allah. Allah menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi. Allah yang mengatakan, aku telah menciptakan semua manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Kok ini kayak lain ya Allah? Nah, itu. Kurang ajar enggak? Kan kurang ajar itu namanya. Allah Ta'ala yang mengatakan, aku telah menciptakan semua manusia dalam bentuk yang terbaik. Tiba-tiba kamu mengatakan, ini kok lain? Nah, gitu. Nah, jadi Allah Ta'ala akan marah kepadanya. Makanya hati-hati. Jangan pernah kita mendoakan seseorang, apalagi anak kita, dengan tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau seumpama untuk menghardik, atau hardik, bikin orang supaya mendapatkan peringatan gitu. Nah, misalnya apa? Allah yahdik, barakallahu fik, tapi seperti orang marah gitu. Allah yahdik nak, gitu. Kan marah, jadi takut anak itu. Dia bilang anjing, jadi anjing beneran. Dasar sapi, jadi sapi beneran, bodoh akhirnya. Jadi jangan keluar yang semacam itu. Dan tidak pantas dari seorang thalibul ilim yang pernah menjadi seorang thalibul ilim, kemudian menjadi istri, lalu menjadi ibu, kemudian terucap dari mulutnya yang tidak-tidak itu enggak pantas. Jadi hendaknya kita kalau sudah menjadi thalibul ilim semacam ini, walaupun diperintahkan orang untuk mengatakan suatu perkataan yang tidak baik, walaupun dia akan memberikan 10 juta, 10 miliar pun, aku tidak akan mengatakannya. Kenapa? Ilmu itu mengikat. Nah itu harusnya seperti itu. Kemudian wa itfa'u siraj bin nafas, lampu, lilin. Itu pula apa namanya? Lampu apa? Strong tuh. Nah, kemudian kita matikan dengan meniupnya. Nah, itu bikin orang miskin. Nah, terus matikannya gimana? Ya dikipas sih. Atau kalau cuma lilin giniin aja mati. Enggak membahayakan itu, gini aja mati sudah, atau gini kan mati, sentil aja mati, gitu. Yang penting jangan dihirup, jangan ditiup gitu. Nah, ditiup itu bikin orang miskin katanya. Kullu zalika yurisul fakra, semua yang disebutkan itu termasuk yang bisa menyebabkan orang jadi fakir. Urifa zalika bil asar, yang diketahui hal itu semuanya melalui asar-asar dari para nabi ataupun salafus soleh. Jadi kita meminta kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya, semoga kita termasuk yang dijadikan sebagai orang-orang yang kaya raya, tajir banjir, manfaat bagi kaum muslimin, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Dan semoga kita semuanya termasuk selalu mendapatkan keberkahan demi keberkahan, dijauhkan dari segala macam keapesan dan kesengsaraan. Ala hadini yakun niyatin salihah wa lamana wasawu salih al-Fatihah.